Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla wa may yudlilhu fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali ta'lim kita di tempat ini, melanjutkan membaca kitab Lumatul I'tiqad Al-Hadi ila Sabil Rasyad, sampai pada pembahasan yang berkaitan tentang as-sam'iyat, hal-hal yang harus kita imani, yang harus kita yakini, percayai, yang itu semuanya hanya melalui pendengaran saja. Maknanya bahwa tidak ada satupun yang tersampaikan kepada kita di dalam Al-Quran wal Hadis kecuali harus kita imani, harus kita yakini. Kita ingatkan tentang kaidah tersebut. Qala al-Imam Ibn Qudamah al-Maqdisi dalam kitab Lumatul I'tiqad. Wa yajibul imanu bi kulli ma akhbar bihi an-nabi. Wajib hukumnya untuk percaya, meyakini kebenaran semua yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sahabihi naqlu anhu, dan wajib diimani semua berita yang sahih yang datang dari Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Fima syahidnahu aghaba anna, baik itu hal yang kita saksikan secara panca indera kita, ataupun berita itu sesuatu yang tidak bisa kita lihat dengan panca indera kita, atau sesuatu yang gaib. Sesuatu yang gaib. Karena apa? Karena kita meyakini semua berita Nabi itu benar. Baik itu hal yang berkaitan tentang alam yang kita rasakan sekarang ini, berita Nabi yang bisa kita lihat kebenarannya, ataupun berita yang alam gaib yang tidak seorang pun bisa mengetahuinya. Na'lamu annahu haqqun wa sidqun. Kita tahu itu semuanya adalah sesuatu yang hak, sidqun dan benar adanya. Sawa'un fi dzalika ma qalnahu wa jahilnahu. Sama saja, baik dalam hal yang kita bisa memahami dengan akal-akal kita, bahasa Jawanya masuk nalar, ataupun tidak masuk nalar, masuk akal ataupun tidak masuk akal. Kalau itu berita yang sahih dari Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, dan juga dari Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam dalam hadis-hadis beliau, maka wajib kita mengimaninya. Tidak ada alasan bagi kita untuk menolaknya atau mengingkarinya. Walam nattali ala haqiqati makna. Sesuatu yang kita tidak bisa memahami dengan akal pikiran kita, kalau itu datangnya dari Allah dan Rasulnya, tetap wajib kita mempercayainya, walaupun tidak bisa kita pahami dengan akal pikiran kita, seperti berita-berita yang akan kita baca dalam kitab ini. Mithlu seperti hadis Isra wal Mi'raj. Kana yaqzatan la manama. Iya. Dan ini lagi memberikan kaidah apa? Muqaddimah. Jazakallahu khair. Contohnya adalah seperti Isra Mi'raj. Nabi melakukannya dalam keadaan sadar bukan tidur. Itu enggak masuk akal. Demikian pula contoh yang berikutnya. Malakul maut menempeleng siapa? Musa menempeleng malakul maut. Tidak masuk akal. Masa ia malaikat maut ditempeleng sama Musa sampai matanya keluar. Ini tidak masuk akal. Kita bingung dalam menghadapinya. Kok bisa? Tapi itu adalah berita dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Wajib bagi kita untuk mengimaninya, meyakininya. Dan kita berhenti pada pembahasan itu. Yang kita masuk sekarang ini adalah tentang wa min dalika asyratus sa'ah. Di antara berita yang wajib kita imani, yang wajib kita yakini, adalah berita yang berkaitan tentang tanda-tanda hari kiamat. Yang ini belum terjadi. Belum kita dapati. Tapi kita yakin akan adanya hal itu. Kapan itu terjadi? Wallahu a'lam. Itu semuanya adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Penyebutan kapan terjadinya masing-masing tanda-tanda itu. Seperti halnya khurujud dajjal, keluarnya dajjal di akhir zaman. Kapan itu? Wallahu alam pasti. Demikian pula dengan kisah turunnya Nabi Isa dalam rangka untuk membunuh dajjal. Yakin seyakin-yakinnya. Umpamanya ada orang yang bertanya, Nabi Isa apa masih hidup sampai hari ini? Masa iya sudah ratusan tahun yang lalu kok masih hidup? Jawabannya wahai kaum muslimin, mati itu biadillah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki seseorang masih hidup, masih hidup sampai hari ini, kita meyakininya karena disebutkan dalam hadis yang sahih bahwa Nabi Isa akan turun ke muka bumi ini dalam keadaan hidup dan memang belum mati. Ini dia. Kenang laron apa, Pak? Bapak dipateni. Dipateni ningkin mboten ketinggal sing ngantuk. Dan tidak apa-apa. Nggih. Endah terus tiangnya tengah-tengah, maksudnya ini itu. Enggak apa-apa, bisa maca. Cukup insyaallah. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahim jami'an. Yang berikutnya kisah khuruj Ya'juj wa Ma'juj. Keluarnya Ya'juj wa Ma'juj, di mana jumlah mereka sangat banyak sekali. Yang mengherankan dari kisah ini kaum muslimin, bahwa mereka setelah membunuhi manusia yang ada di muka bumi ini, mereka pun melempar panah-panah mereka ke langit. Dan Allah kembalikan panah-panah mereka dalam keadaan berlumuran darah. Ini kejadian yang ajaib, yang aneh. Tapi begitulah berita yang ada. Hal ini tersampaikan kepada kita melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hal itu pun wajib kita imani, kita yakini. Masuk akal atau enggak masuk akal itu bukan sebagai takaran. Tetapi itu berita dari Allah dan Nabinya, itu sebagai takaran yang wajib kita terima. Kita masuk kepada penjelasan tentang keluarnya Dajjal. Hadirin kaum muslimin, rahimani wa rahimakumul jami'an. Sudah kita baca atau belum? Belum ya, sekarang ini. Al-amru thalith, asyratus sa'ah. Yang ketiga, yang pertama adalah Isra Mi'raj, yang kedua tentang kisah bahwa Nabi Musa menempeleng Malakul Maut, kemudian kisah yang ketiga adalah tanda-tanda kiamat yang disilakan dengan Asyratus Sa'ah. Qala Syekh Al-Utsaimin, al-asyratu jam'u syartin wa huwa lughatan al-alamah. Al-asyrat jamak dari syartun, syarat. Secara bahasa kalimat syarat adalah tanda, tanda-tanda kiamat. Bukan diterjemahkan syarat-syarat terjadinya kiamat, bukan. Tidak seperti syarat-syarat sahnya sholat, syarat-syarat sahnya puasa, bukan. Asyrat di sini al-alama, tanda, tanda akan segera terjadinya kiamat besar. Kiamat ada berapa, Pak? Ada dua. Kiamat besar dan kiamat kecil. Kiamat kecil itu adalah apa? Al-maut. Kematian manusia. Masing-masing kita akan mati. Percaya mau tanya dengan, Pak? Banyak mati? Percaya? Nopo pun nate mati? Belum pernah. Tapi kita melihat banyak orang yang mati. Saudara kita, tetangga kita, mereka mati dan kita menyaksikan jenazah mereka dimakamkan dan sampai hari ini mereka tidak kembali lagi, hidup lagi, mati sudah. Apalagi terdapat nas kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang jiwa pasti akan apa? Mati. Mati wa kaum muslimin pasti akan menimpa kita. Siap atau tidak siap, senang atau tidak senang, mati pasti akan sampai. Innal maut alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Sesungguhnya kematian yang kalian lari darinya, sungguh kematian ini akan menimpa kalian, akan mengenai kalian. Ini yang namanya apa? Al-maut. Itu kiamat sughra. Ada tandanya tidak, Pak? Gak ada. Kok apa harus ada firasat? Aku juga mendengar mati. Gak ada. Mati itu sifatnya baktatan. Tiba-tiba. Tidak maju, tidak mundur. Sehingga kalau berbicara tentang ajal, kalau sampai pada pembahasan kapan kita mati, wallahu a'lam. Kita tidak tahu kapan mati. Yang disyariatkan dalam hal ini memperbanyak mengingat kematian. Kalau bertanya kapan akan mati, enggak ada seorang pun yang tahu. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada satupun manusia yang tahu di mana dia akan mati, kapan dia akan mati, dengan cara apa dia akan mati. Wong Jawa ngomong napa, Pak? Mati niku siji. Pati niku setunggal, Pak. Ning sebab kematian niku wonten sewu. Maksudnya akeh, ada yang kebakar, ada yang tenggelam, ada yang kecelakaan, ada yang tidur tiba-tiba enggak bangun lagi. Macam-macam. Itu dia kaum muslimin, kita enggak akan tahu. Sehingga dalam agama kita Islam ini tidak ada untuk kita menebak kapan kita mati, bukan urusan kita. yang kita diperintahkan padanya adalah untuk kita menyiapkan diri untuk menjemput kematian. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan aktsiru dzikraha dimin nadzat, perbanyaklah oleh kalian mengingat satu hal yang menghancurkan kelezatan dunia, ai al maut. Kalau seandainya kita bertanya, ada apa wahai Rasul, kok kita diperintahkan memperbanyak mengingat kematian? Karena itu bermanfaat. Dulu para salaf, di antara mereka mengatakan, disebutkan ucapan itu dalam kitab Jami'ul Ulum al-Hikam karya Imam Ibn Rajab, syarah terhadap kitab Arba'in Nawawiyah. Di antara mereka ada yang takut dengan kematian per hari. Hari ini masih hidup, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Bangun kita mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita kembali setelah kita tadinya mati, karena memang tidur itu saudaranya kematian. An-naum akhul maut. Ini dia. Maka ya kaum muslimin, hari ini saya masih hidup, bisa jadi nanti malam mati. Di malam hari berdoa, memohon, bertasbih, bertakbir, beribadah, mempengibadah, karena bisa jadi besok pagi mati. Begitu yang dimaukan dengan hadis ini. Memperbanyak mengingat kematian adalah menghentikan kita dari maksiat dan dosa, dan memberikan semangat kita untuk beribadah, karena kita pasti akan apa? Mati. Kapan? Tidak perlu dibahas. Kadangkala ada orang yang mengatakan mati itu masih lama. Anggapan ini menyebabkan dia akan jatuh pada dosa dan akan sedikit beramal soleh. Allah menyatakan dalam Al-Quran, kullu atin qarib, semua yang akan datang itu dekat. Allah berfirman tentang kematian dan juga tentang kiamat, bahwasanya mereka yaranahu ba'idan, bahwa kiamat itu masih lama, kematian itu masih lama. Wa narahu qariban, padahal kami melihatnya itu dekat. Kematian itu dekat. Kiamat besar itu dekat. Sehingga, wahai kaum muslimin, mari kita memperbanyak kematian yang dimaukan dengannya adalah menggerakkan jiwa kita untuk beribadah dan menghentikan kita dari berbuat maksiat. Itu hikmah dari mengingat kematian. Ada beberapa orang mengingat kematian dengan cara yang tidak syar'i. Apa contohnya, Pak? Gali kuburan. Ukuran seperti sebagaimana ukuran orang yang untuk memakamkan jenazah. 1,5 meter x 2 meter. Atau 1,5 meter, ya. Atau 60 cm biasanya. Kurang lebih. Atau 1 meter, Pak. Kali 2 meter. Kemudian dia tiap hari nengok ke kuburanku. Balik maning. Ngesuk teka maning ke. Ngesuk aku nang, dipendem nang kene ke kuburanku. Itu tok. Dosanya tetap dosa. Ibadahnya tetap kurang. Itu bukan itu yang dimaukan. Bahkan kalau dia orang yang jahil, semangat beribadah tapi jahil, itu melakukan yang bid'ah malah justru. Bahkan ada di antara orang minta digalikan kuburan, kemudian diacarakan, disoting, dibungkus mori, dipendem. Nanti dikasih apa? Mic atau sound system. Tidak kone kelek ngapa nang kono, nang kene pakai cacing. Nglembo, Pak. Seakan-akan sesuatu yang sangat mengerikan. Setelah itu tetap dosa ya dosa, bid'ah ya bid'ah. Itu bukan hikmah dari mengingat kematian, bukan seperti itu ekonomi. Kita kembali kepada pembahasan yang kita sampaikan, asyratus sa'ah. Was-sa'ah lughatan al-waqtu awil hadiru minhu. Wal-muradu biya huna al-qiyamah. Jadi maukan dengan as-sa'ah di sini, itu bukan jam atau waktu, tetapi as-sa'ah di sini yang dimaukan dengannya adalah al-qiyamah. Terjadinya kiamat. Kiamat itu dalam bahasa Arab ada beberapa nama. Disebut al-qiyamah, yaumul qiyamah. Dikarenakan nanti di yaumul qiyamah, semua orang berdiri. Dalam keadaan mereka bangkit dari kubur mereka. Qiyamun yandurun, berdiri. Yaqumu ila rabbihim, mereka berdiri menghadap Rabb mereka. Disebut dengan yaumul qiyamah. Disebut dengan yaumul ba'thi. Karena memang manusia akan dibangkitkan. Al-ba'thu artinya adalah pembangkitan. Disebut dengan yaumul jaza, hari pembalasan. Dikarenakan di hari itulah manusia akan mendapatkan balasan sesuai setara dengan tingkat perbuatannya masing-masing. Disebut dengan kalimat yang lainnya al-haqqah. At-tammatul kubra, az-zalzalah, dan yang lainnya. Ya, disebut dengan kalimat al-haqqah dikarenakan al-haqqah maknanya kebinasa dan kehancuran. Tammatul kubra juga maknanya hampir sama, kehancuran yang besar. Itu semuanya adalah nama-nama yaumul qiyamah. Dan sebelum terjadinya kiamat besar, ada tanda-tandanya. Di antara tanda-tandanya yang disebutkan di sini oleh muallif kitab Lumatul I'tiqad al-Hadi ila Sulh al-Rasyad al-Imam Ibn Quddamah adalah perihal huruju ad-dajjal. Keluarnya dajjal la'natullah alaih. Ad-dajjal, kita masuk ke keterangan demi keterangan dari Syekh Ibn Utsaimin. Ad-dajjal secara bahasa artinya sighatun mubalaghatun min ad-dajjal wa wal kadhibu wa tanmihu. Ad-dajjal secara bahasa pendusta. Orang yang paling pendusta. Pendusta berat bahasa kitanya. Kadzab. Dengan wazan fa'al. Dajjal. Kadzab. Ini dajjal. Yang disebutkan kisahnya dalam banyak riwayat. InsyaAllah kita akan bacakan diantaranya nanti. Wa syar'an. Secara syariat, dajjal yang dimaksudkan sebagai tanda sudah dekatnya yaumul qiyamah adalah rajulun mamuhun yakhruju fi akhir zaman yad'i rububiyyah. Seseorang laki-laki, dajjal min bani Adam, bukan dari bangsa jin. Dajjal bani Adam. Manusia, rajul, laki-laki bukan perempuan. Memuh yang sangat pendusta. Sangat pendusta. Hah? Keluar di akhir zaman. Yang dia mengaku sebagai Rabb. Sebagai Tuhan. Yad'i rububiyyah. Adapun kalau ada ahlul bid'ah disebut oleh para ulama huwa dajjal. Orang ini adalah dajjal yang dimaukan dengannya dajjal secara bahasa dia adalah pendusta. Karena ahlul bid'ah itu pasti pendusta. Ahlul bid'ah itu pasti pendusta. Dari mana kita tahu kaum muslimin? Oh, dajjal bahwa al-bid'ah itu adalah pendusta dari sisi dia melakukan yang tidak ada syariatnya, tetapi dia mengatakan kepada manusia yang lain, ini adalah syariat Islam. Ini kedustaan. Ini adalah sunnah Nabi, padahal Nabi tidak pernah mencontohkannya. Ini adalah anak ayat, anak hadis. Bahasa digolek itu orang ketemu. Melemboni. Hakadha kaum muslimin. Dikarenakan memang al-bid'ah tidak akan bisa hidup kalau tidak dengan dusta. Ada melalui sunnah mereka, karena tidak ada bid'ah pada mereka, maka apapun yang mereka lakukan, mereka pasti bisa membawakan dalil. Itulah ahlu sunnah. Karena mereka tidaklah beramal kecuali mengerti ilmunya yang ada dalam Al-Quran wa sunnah, baru kemudian mereka beramal sesuai dengan ilmu yang tertera dalam dua nas itu. Sehingga tidak ada bid'ah pada mereka. Sehingga kalau ditanya tentang ilmunya, akan disampaikan sesuai dengan dalilnya. Sehingga mereka tidak ada kedustaan. Adapun al-bid'ah, tidak ada kecuali dia pasti kadzdzab, pendusta. Dalam menjajankan kebid'ahannya dengan cara-cara yang dusta, bahasa Jawanya nglemboni wong. Nek orang lemboni, ya orang bisa urip. Itulah ahlul bid'ah. Karena itu para ulama dari zaman dulu dalam biografi mereka mengatakan, hadza rajul kadzdzab, orang ini pendusta. Tidak bisa diterima hadisnya. Ada juga yang disebut hadza rajul kadzdzab, dajjal. Karena memang dia tukang pendusta yang merusak agama ini, sesuatu yang dhaif dikatakan sahih. Atau dia memalsu hadis. Sehingga secara bahasa dajjal adalah kadzab, pendusta. Adapun dajjal yang dimaukan dalam pembahasan ini adalah sosok seorang laki-laki yang buta sebelah. Inna rabbakum laysa bi'awar. Rabb kalian itu tidaklah buta sebelah. Tidak seperti halnya dajjal yang dia buta sebelah matanya. Ini dia. Hadirin kaum muslimin, keluarnya dajjal di akhir zaman ini disebutkan dalam as-sunnah dan juga ijma para ulama tentang kisah dajjal, disebutkan dalam as-sunnah dan ijma kesepakatan para ulama. Qala an-nabi alaihi salatu wasalam, disebutkan di antara dalilnya adalah hadis Nabi. Doa yang sering kita sebut walhamdulillah. Nabi kita mengajarkan sebuah doa, Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabri wa a'udzubika min fitatil masiid dajjal wa a'udzubika min fitatil mahya wal mamat. Dengan redaksi yang macam-macam. Bukan hanya satu hadis ini, redaksinya macam-macam. Di antara redaksinya adalah yang disebutkan Syekh Ibnu Utsaimin ini. Mendahulukan fitnah Masih Dajjal, baru kemudian min fitnatil mahya wal mamat. Yang biasa kita hafal, min fitnatil mahya wal mamat, wa min fitnati syari, wa min fitnati Masihid Dajjal. Ini dia. Terjemahnya, Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam. Ya Allah, aku memohon perlindungan kepadamu dari siksa jahannam. Wa'udzubika min adabil qabr. Dan aku memohon perlindungan kepadamu dari adab kubur. Hadis ini menetapkan adanya adab kubur. Di antara kesesatannya, aqlaniyun, mu'tazilah, mereka menolak adanya azab kubur. Dengan alasan mereka ketika menggali kuburan tidak didapati adanya siksaan. Maka ya kaum muslimin, ini alam ghaib yang wajib kita imani. Tidak mesti harus nampak di matamu itu siksa. Kalau semua-semua yang alam ghaib harus nampak, apa fungsinya iman? Iman itu kan percaya dengan semua berita yang ada dalam Al-Quran dan juga dalam hadis, walaupun tidak nampak, tapi kita yakin. Itu bedanya kita dengan orang yang kafir. Orang yang kafir tidak percaya. Walaupun itu Al-Quran, walaupun itu hadis Nabi yang berbicara, tidak percaya, karena memang dia kafir. Segala-galanya harus nampak di mata, baru kemudian mereka apa? Yakin. Karena itu mereka akan melihat itu nanti di yaumul kiamah. Ainul yakin, dengan mata kepala mereka langsung. Oh, ada azab kubur, ada siksa di neraka, baru mereka yakin. Ini dia kaum muslimin. Yakin yang pertama kali disebutkan dalam surat Al-Qamar, dalam surat Al-Mudathir, adalah kematian. Ma salakukum fi saqar. Qalu lam nakum minal musallin. Walam nakum nut'imul miskin. Wa kunna nahudu ma'al qa'idin. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Hatta atana al-yaqin. Orang kafir itu, ketika ditanya apa yang menyebabkanmu masuk dalam neraka saqar, jawabannya, kami dulu tidak sholat. Kami dulu tidak memberikan makan kepada fakir miskin. Kami dulu menghina dan mencela agama Islam ini bersama mereka-mereka yang hanyut pada kemaksiatan dosa. Kami dulu tidak yakin adanya yaumul kiamah. Sampai datang keyakinan itu, hatta tanal yakin, al-yakin al-maut. Al-yakin adalah kematian. Begitu mereka mati, baru terbelalak. Oh, benar ternyata. Di saat itu dia tahu adanya kebenaran ini disampaikan dalam wahyu. Adanya malakul maut, dicabutnya nyawa, diperlihatkan adab yang akan dia dapati, dipukul oleh malaikat dengan mentrok min hadid, macam-macam. Dia baru yakin. Nah, kita beda dengan mereka dari sisi ini. Sebelum datang itu semuanya, kita sudah percaya adanya itu. Selama itu tersebut dalam Al-Quran dan hadis. Walaupun kita belum pernah melihat dan menyaksikannya dengan mata kepala kita. Termasuk dalam hal ini azab kubur. Wa'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Dan kita memohon perlindungan kepada Allah dari fitnah hidup dan mati. Wa'udzubika min syari fitnatil masih dajjal. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari kejelekan fitnahnya dajjal. Hadis ini menetapkan adanya fitnah dajjal. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang lainnya, "Ma min nabiyyin illa andara qaumahu min ad-dajjal." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satu pun nabi kecuali nabi itu memberikan peringatan dari fitnah ad-dajjal. Disebutkan oleh Syekh Ibn Utsaimin atau Syekh Shalih Fauzan, di antara tanda sudah dekatnya kiamat adalah diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita mengatakan, "Bu'istu was-sa'atu kahataini." Aku diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan aku dengan kiamat semisal ini. Beliau menunjukkan jari telunjuknya dan jari tengah seperti ini, menunjukkan dekatnya yaumul qiyamah. Kapan itu? Tahun berapa? Wallahu a'lam. Jangan pernah menduga-duga. Bak, yang terakhir yang diduga oleh orang apa? Tanggal 12, bulan 12, tahun 2012. Lalu, Pak, sudah lampau itu. Ya, sudah lampau. Mungkin akan ada yang meramal tanggal 19, bulan 19, tahun 2019. Kayak bulan terak nih, Pak. Itu menunjukkan batilnya. Wallahu a'lam, urusan kita bukan ingin tahu kapan. Urusan kita, mari persiapan menjemput kematian. Seorang badui bertanya kepada Nabi, "Mata sya'ah, Wahai Rasul, kapan kiamat? Nabi tidak menjelaskan kapannya. Bahkan Nabi bertanya kembali, ma'adata laha. Apa yang kau telah siapkan untuk menjemput kiamat? Kau bertanya kiamat. Apa yang kau telah siapkan memang? Ini pertanyaan Nabi kepada Badui tersebut. Yang tentunya pertanyaan ini ditujukan kepada kita juga. Apa yang telah kalian siapkan untuk menjemput kiamat? Apa mungkin kita hidup sampai kiamat besar? Wallahu a'lam, yang pasti kita akan mendapati kiamat suhro mati. Mudah-mudahan kita tidak mendapati kiamat besar. Kenapa? Dikarenakan orang yang mendapati kiamat besar, al-yaumul kiamah, maka dia sejelek-jelek manusia. Nabi kita mengatakan, syirarul khalqi indallah man tudrikum as-sa'atuhum ahya. Sejelek-jelek manusia di sisi Allah adalah orang yang kiamat besar mendapati dia dalam keadaan dia masih hidup. Ini dia kaum muslimin. Dajjal wa kaum muslimin disebutkan ajmal muslimun ala khurujihi. Kaum muslimun sepakat untuk meyakini keluarnya Dajjal. Wa qisatuhu, kisah Dajjal sekarang. Annahu yakhruju min tariq baina Syam wal Iraq. Munculnya Dajjal ini dari satu jalan yang ada di antara negeri Syam dan negeri Iraq. Dia keluar dari itu. Yad'un nasa ila ibadatihi. Dia mengajak manusia untuk menyembahnya. Fa'aktharu mayattabi'u al-yahud. Orang yang paling banyak mengikuti seruannya Dajjal adalah dari kalangan orang-orang Yahudi. Wan-nisa, dan para wanita. Wal-a'rab, dan juga orang-orang Arab Badui. Orang-orang Arab. Yang disebutkan dalam nas seperti itu. Wattabi'uhu 70,000 min Yahudi Asfahan. Disebutkan dalam nas yang akan mengikuti Dajjal adalah dari kalangan Yahudi Bani Asfahan, yang dia ini sejumlah 70,000 dari kalangan Yahudi Asfahan yang menjadi pengikutnya Dajjal. Fayasiru fil ardh. Dajjal berjalan di muka bumi ini. Semua wilayah dilalui olehnya dan pasukannya dilewati. Illa apa? Makkah wal Madinah. Qala Syekh Ibnu Taimiyah mengatakan, fayasiru fil ardi kulliha kal ghais istadbaratuhu ar-rihu illa Makkah wal Madinah. Dajjal akan berjalan di muka bumi ini, kulliha, semua permukaan bumi ini. Kal ghais, berjalannya itu bagaikan seperti awan yang tertiup oleh angin, kecuali yang tidak bisa dimasuki olehnya adalah Mekah dan Madinah, adanya penjaga yang Allah perintahkan dari kalangan para malaikat sehingga Dajjal tidak bisa masuk, Dajjal maupun para pengikutnya, di dua kota yang haram ini, yang termulia ini dan terhormat dalam agama kita, Mekah al-Mukarramah dan Madinah an-Nabawiyah. Masya Allah, dua tempat yang mulia ini. Ala syaih, fayamna'u minhuma, maka Dajjal akan dihadang di pintu-pintu masuk ke kota Mekah dan Madinah. Umumdatuhu 40 yaman. Nabi menyebutkan dalam hadis yang sahih, masa hidupnya Dajjal 40 hari. Rincinya disebut oleh Nabi, yaumun kasanatin, 40 hari. Itu hari yang pertama atau satu hari diantaranya itu sejauh atau sepanjang seperti satu tahun. Bagaimana gitu? Wallahu a'lam. Tapi kita yakin akan datang masa itu. Satu hari itu bilangan waktunya seperti satu tahun, 12 bulan, 365 hari. Satu harinya semisal itu lamanya. Nah, kemudian yang kedua, wa yaumun ka syahrin. Satu hari lagi seperti satu bulan. Satu hari tetapi berjalannya waktunya seperti 30 hari dalam satu bulan. Wa yaumun ka jum'atin. Satu hari lagi perputarannya seperti halnya Jumat, yakni satu pekan. Wa yaum ayami wa baqi ayamihi, dan hari-hari sisanya seperti halnya kal'ada, hari-hari biasa. Selama itulah Dajjal hidup di muka bumi ini. Wa huwa aqwarul ain, matanya buta sebelah. Sebutkan dalam sebuah riwayat, tumbuh di jidatnya sebagaimana apa mata di tengah-tengah jidatnya. Tetapi yang wallahu alam disebut dalam sebutan hadits sahih, Dajjal aqwarul ain, matanya buta sebelah, yakni matanya satu. Tertulis di keningnya, di jidatnya, tulisan kafara. Ya. Yaqra'ul mu'min faqat, yang bisa membacanya adalah orang yang beriman saja. Pada jidatnya dia terdapat tulisan kafara. Matanya cuma satu. Ini Dajjal yang memiliki fitnah besar. Fitnah itu apa? Godaan, ya, yang sangat besar. Di antara contohnya adalah qala Ibnu Taimin, walau fitnatun azimatun, Dajjal memiliki fitnah yang sangat besar. Minha di antaranya nahu ya'muru as-sama fadumdir. Dajjal bisa memerintahkan langit untuk hujan, maka turun hujan. Dajjal bisa memerintahkan bumi, fatambut, untuk tumbuh-tumbuhan, maka tumbuhlah tumbuh-tumbuhan atas perintah Dajjal. Mahu fitnatun, mahu jannatun, wanarun. Dajjal memiliki surga dan memiliki neraka. Namun Nabi memberitahukan fajannatuhu narun, surganya Dajjal itu adalah nerakanya Allah Subhanahu wa taala, wa naruhu jannatun, dan nerakanya Dajjal itu adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Dajjal itu memiliki sebuah kekuatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan padanya sebagai fitnah bagi manusia, ujian bagi manusia. Ada orang kok bisa seperti itu, akan tergoda tidak? Ada orang mengatakan, tumbuh kamu pohon, tumbuh, tukul itu, langit hujan, hujan. Dikisahkan dalam sejarah, bukan dalam sejarah, sekarang dalam sebuah hadis, dia bahkan bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Dikatakan Masih Dajjal karena dia masah, mengusap tubuh seseorang yang sudah mati untuk kemudian dia hidup. Ini mengerikan ini. Fitnah yang seperti ini. Sebagaimana Nabi Isa alaihissalatu wassalam disebut Al-Masih. Dikarenakan Nabi Isa memiliki mukjizat, bisa menyentuh jasadnya seorang yang sudah mati. Disentuh oleh Nabi Isa. Dengan izin Allah dia hidup kembali untuk beberapa saat. Kemudian ditanyai siapa yang membunuhmu. Setelah itu mati kembali. Sehingga Nabi Isa disebut Al-Masih, Dajjal juga disebut Al-Masih. Bukan berarti saudara kandung. Oh, pada dinamai Masih berarti saudara apa ya? Bukan. Itu masing-masing ada sebabnya Nabi Isa dikatakan Al-Masih. Tapi intinya sama. Mengusap orang yang mati kemudian dihidup lagi. Nabi Isa karena beliau Nabi memiliki mukjizat. Adapun Dajjal itu adalah fitnah. Seorang yang memiliki kekuatan seperti ini akan membuat fitnah, tidak Pak? Bikin fitnah, orang akan tergoda, terkagum-kagum untuk mengikutinya. Oh ini Tuhan, bisa menurunkan hujan, bisa memberikan rezeki buah-buahan, tanaman, sayur mayur, bahan pokok. Dia memiliki surga penuh kenikmatan dilihat sama mata orang. Orang mengatakan ini jannah, padahal itu adalah neraka. Orang diperlihatkan nerakanya dajjal, api. Tahunya orang itu adalah neraka sehingga takut, sehingga dengan itu mereka mengikuti dajjal, padahal itu adalah jannah Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang mengikuti dajjal, nerakanya Allah masuknya. Seorang yang mengingkari dajjal, maka dia akan masuk dalam surga Allah Azza wa Jalla. Hakada kaum muslimin, pertempuran yang sangat dahsyat, yang pada ujungnya Allah Azza wa Jal menurunkan Nabi Isa untuk memburu dia, dan dibunuhlah Dajjal di Palestina, inda Babil Lut, di depan pintu Lut di Baitul Maqdis. Dajjal begitu melihat Nabi Isa datang, dia lonyot. Ya, seperti halnya dikasih garam ya, atau membakar diri sendiri, dan dia mati, kemudian dipenggal oleh Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Nabi kita menyebutkan dalam hadis yang sahih, man sami'a bihi falyan'an, barang siapa yang mendengar tentang dajjal hendaknya dia menjauhinya. Waman adrakahu, dan barang siapa yang mendapati dajjal, berpapasan, berhadapan dengan dajjal, falyaqra alaihi fawatiha suratil kahfi, maka bacalah olehmu awal-awal suratil kahfi, 10 ayat yang pertama, au bi fawatihi suratil kahfi, atau dengan awal-awal surat al-kahfi. Hadirin kaum muslimin, ini nasihat Nabi. Kalau umpamanya ada berita dajjal ada posisi di satu tempat, Nabi kita memerintahkan falyan an, hendaknya engkau menjauhinya, jangan mendekatinya. Kalau engkau terpaksa berpapasan dan sudah kepergok berpapasan bertemu, maka baca surah Al-Kahfi ayat-ayat yang pertama, untuk menyelamatkanmu dari dajjal la'natullah alaih. Bisa dipahami hadirin? Ini dia. Sehingga walaupun kita belum mendapati kemunculan dajjal, tapi kita meyakininya. Ayo azan. Kita azan dulu. Kita lanjutkan insyaallah ba'da salat isya. Insyaallah, wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat ya semuanya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.